Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bait yang ke-87 pada sodrul bait atau bagian bait yang pertama. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ثُمَّ تَبُوكَ قَدْ غَزَى فِي التَّاسِعَةِ. Kemudian terjadilah peristiwa perang Tabuk yang dipimpin oleh Nabi SAW فِي التَّاسِعَةِ pada tahun yang ke-9 Hijriyah. Telah kita sebutkan kemarin sebab terjadinya perang Tabuk seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya. Setelah Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat At-Taubah 28 sampai dengan 29. Di mana pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatilul ladzina la yu'minuna billah wa la bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'ayyadi wa hum saghirun. Perangilah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, orang-orang yang tidak mau mengambil agama yang benar yaitu Islam sebagai agama mereka, minal ladzina utul kitab, dari ahlul kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau untuk memberikan upeti, menyerahkan upeti. Wahum shaghirun, sedang mereka dalam kondisi terhinakan. Maka tatkala turun ayat ini, ma'asyiral ikhwarahim mani wa rahimakumullah, azima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qitalir Rum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian segera merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan beliau menarjetkan Romawi. Kenapa beliau menarjetkan Romawi? Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam Al-Bidayah wan Nihayah jilid yang ke-3 halaman 54. Kata beliau, li'annahum aqrabun nasi ilaihi wa aulan nasi bid'awati ilal haq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Romawi adalah aqrabun nas ilaihi. Kaum yang paling dekat dengan kaum muslimin. Wa aulan nasi bidda'wati ilal haq. Dan beliau memandang bahwa Romawi adalah di antara manusia yang paling berhak untuk terlebih dahulu disampaikan al-haq kepada mereka. Liqurbihim ilal islami wa ahlihi. Hal itu karena kedekatan Romawi yang mayoritasnya saat itu adalah orang-orang Nasara. Jika dibandingkan dengan Persia yang merupakan negeri paganis, maka Romawi dengan Nasraniyahnya lebih dekat kepada Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Romawi. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 123, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghildah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah alladzina yalunakum minal kuffar, orang-orang kafir yang paling dekat dengan kalian. Wal yajidu fikum ghildah, dan jadikan supaya mereka bisa merasakan kaum muslimin adalah orang-orang yang tegas. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maka falamma azima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghazwati Rum 'am Tabuk, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membulatkan tekad untuk menyerang Romawi di tahun tersebut. Wa kana dzalika fi harrin syadidin wa dhaiqin minal hal. Sedangkan waktu itu adalah pasca kemarau panjang, bahan makanan sulit. Tetapi perkebunan mereka sedang bagus-bagusnya. Sehingga kalau itu dilanjutkan, waktu panen raya akan tiba. Nah, kondisinya seperti ini. Qala da'a man haulahu min ahya'il a'rab lil khuruji ma'ahu. Tapi meski demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjalankan perintah Allah tersebut dan beliau menyeru ahlul Madinah serta kampung-kampung Arab, kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Semuanya diseru, diperintahkan untuk ikut berperang. Rahimakallah. Qala, kemudian fa'au'aba ma'ahu basyarun katsir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, terkumpullah jumlah yang cukup banyak, yang cukup besar, tiga kali lipat dari jumlah yang ikut bersama beliau saat Fathu Makkah. Nah, ketika Ghazwatu Tabuk ini terkumpul lebih dari 30 ribu pasukan yang siap menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla ma yakhruju fi ghazwatin illa kanna anha. Dan jika kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita lewati sebelumnya, karena Ghazwatu Tabuk ini, perang Tabuk ini adalah perang terakhir yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ibnu Katsir, kalau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin sebuah pasukan perang, biasanya beliau akan merahasiakan pergerakan pasukan tersebut. Illa makana min ghazwati Tabuk. Tapi tidak pada perang Tabuk ini. Pada perang sebelumnya, saat beliau keluar dalam rangka membebaskan kota Makkah, Fathu Makkah, benar-benar rahasia pengumpulan pasukannya, strateginya, kapan keluarnya, dan seterusnya. Dan dijaga jangan sampai ada kebocoran data sedikit pun ke Quraisy. Pada perang Tabuk ini tidak. Nabi SAW justru terang-terangan. Fa'innahu bayyana halinnas. Nabi SAW menjelaskan tujuan, maksud, siapa musuhnya, bagaimana strateginya kepada seluruh pasukan. Tidak disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyata'ahhaba an-nasa lidzalika. Agar pasukan yang terkumpul itu bisa muncul semangatnya, berkobar semangatnya untuk ikut dalam perang Tabuk. Sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi. Seruan ini diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kemarau panjang, kesulitan pangan, setelah kelaparan, dan sudah hampir tiba masa panen raya. Tentunya berat. Maka Nabi SAW mentasjik mereka agar keluar semangat mereka untuk mengikuti perang Tabuk. Dan semuanya diperintahkan oleh Nabi SAW agar keluar, kecuali orang-orang yang memiliki uzur. Orang tua, kemudian orang-orang yang sakit, wanita, anak-anak, dan mereka yang benar-benar tidak memiliki bekal. Mereka yang benar-benar tidak memiliki bekal. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah itu dalam surat At-Taubah ayat yang ke-41 sampai dengan ayat ke-42. Dan beberapa orang dari kaum mukminin yang memang benar-benar tidak punya apapun, dia tidak bisa mencari bekal perjalanan, dia juga tidak memiliki senjata, atau dia saat itu sedang ada uzur, mereka tidak bisa berangkat. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada orang yang hanya beralasan tidak ikut. Ada orang yang memang benar-benar memiliki uzur dan dia tidak ikut. Nah, kaum munafikin, banyak dari mereka yang tidak mau ikut pada perjalanan perang Tabuk ini. Padahal tokoh-tokohnya kebanyakan ikut, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul ikut di dalam pasukan perang Tabuk. Meskipun nanti menggembosi dan apa namanya balik pulang di tengah perjalanan, tapi dia ikut. Namun masih banyak yang cari-cari alasan agar tidak ikut dalam perang Tabuk. Disebutkan oleh Ibnu Katsir sekitar kurang lebih 80 orang munafik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta udzur, ya Rasulullah saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Dan semua yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan udzurnya. Allah yang mengetahui isi hatinya. Dan Allah menurunkan ayat tentang mereka ini. Mana orang-orang yang datang jujur, mana orang-orang yang datang hanya sekedar beralasan tidak mau ikut. Taib. Di antara mereka ada memang orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91. Laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Tidak ada kewajiban, tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, juga tidak ada bagi orang-orang yang sakit, juga tidak ada bagi orang-orang yang tidak bisa mendapatkan bekal untuk ikut. Idza nasahu lillahi wa rasulih, selama mereka benar-benar jujur untuk Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil, wallahu ghafurur rahim. Baik. Yang ma'ruf, ada 8 sahabat yang memang benar-benar tidak bisa ikut karena mereka tidak punya apa-apa. Tidak punya bekal, tidak punya senjata, tidak punya kendaraan. Mereka ini orang-orang yang beriman, bukan orang munafik. Orang-orang yang beriman, tapi memang betul-betul tidak bisa berangkat. Dan mereka tidak bersenang, tidak gembira ketika tidak ikut dalam pasukan tersebut. Justru mereka bersedih, bahkan mereka menangis saat mereka termasuk orang-orang yang tidak bisa ikut di dalam pasukan perang Tabuk. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, mereka diantaranya adalah yang pertama dari Bani Amr bin Auf, sahabat yang namanya Salim bin Umair. Demikian juga Ulbah bin Zaid. Yang ketiga Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab. Yang keempat Amr Ibnul Hammam Ibnul Jamuh. Yang kelima Abdullah Ibnul Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya Harami bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang terakhir adalah Irbad Ibnu Sariyah Al-Fazari radhiyallahu ta'ala anhu. Ada juga yang menyebutkan termasuk juga Abdullah bin Amr Al-Muzani. Abdullah bin Amr Al-Muzani. Nah, mereka ini dikenal dengan Al-Bakkaun, yaitu para sahabat yang menangis karena tidak bisa ikut dalam pasukan perang Tabuk. Ini menunjukkan keimanan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan keringanan di dalam ayat tadi. Tidak ada dosa bagi mereka, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk ikut keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. ada sebuah athar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala. Ini pada awalnya 7 atau 8 sahabat tadi, saat pengumuman mereka tidak memiliki apa-apa, mereka menangis karena khawatir tidak bisa ikut. Tapi Ibn Ishaq membawakan sebuah riwayat Anna Ibn Yamin bin Umair bin Ka'ab, ada seorang sahabat namanya Ibn Yamin, laqiya Aba Layla wa Abdullah ibn Mughaffal wa huma yabkiyani, bertemu dengan Abu Layla dan Abdullah bin Mughaffal yang sedang menangis karena tidak bisa ikut dalam pasukan perang Tabuk. Faqala ma yubkikuma, lalu Ibnu Yamin bertanya, kenapa kalian menangis? Apa yang membuat kalian menangis? Qala ji'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyahmilana falam najid indahu ma yahmilana alaih. Kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau membantu kami supaya bisa ikut dalam pasukan perang Tabuk. Ya, Nabi yang membantulah. Kalau Nabi tidak bisa membantu, beliau kan bisa merekomendasikan siapa untuk membantu Abu Layla dan Abdullah ibn Mughaffal. Tapi karena 30 ribu yang sudah terkumpul, lam najid indahu ma yahmiluna alaih. Kami tidak mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya sesuatu untuk memberangkatkan kami. Sudah habis, Nabi juga tidak punya apa-apa lagi. Walaisa indana ma nataqawwa bihi 'alal khuruj ma'ahu. Kami pun tidak memiliki apa-apa yang bisa kami gunakan untuk keluar bersama beliau. Mendengarkan alasan tersebut, Ibnu Yamin mengatakan fa'atahuma afan, Ibnu Yamin melakukan fa'atahuma nadhihan lahu fartahalahu. Beliau memberikan kendaraan kepada Abu Layla dan Abdullah ibnu Mughaffal. Wazawwadahuma syai'an min tamrin, dan diberikan bekal, beri kendaraan, diberikan bekal. Fa kharaja ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudah punya kendaraan, sudah punya bekal, tinggal ambil senjata. Akhirnya mereka bisa keluar menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yunus ibn Bugair menambahkan sebuah riwayat yang lain dari Ibn Ishaq tentang Ulbah bin Zaid. Tadi Ulbah bin Zaid termasuk orang yang menangis tidak bisa ikut. Nah, Ulbah ibn Zaid kharaja minal lail. Suatu malam beliau keluar setelah menangis tadi tidak bisa ikut. Fasalla min lailatihi masyaallah. Kemudian di malam itu Ulbah salat, salat tahajud. Panjang salatnya. Banyak rakaatnya. Tsumma baka. Kemudian menangis setiap selesai salat salam, menangis beliau. Jadi sepanjang malam menangis. Qala Allahumma innaka amarta bil jihad wa raghibtu fihi. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan untuk keluar berjihad. Wa raghibtu fihi, aku pun ingin keluar untuk berjihad. Tsumma lam taj'al 'indi ma ataqawwa bih. Tapi Engkau jadikan aku tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa aku gunakan sebagai bekal untuk keluar. Wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni 'alaih. Dan Engkau juga tidak menjadikan di tangan Rasul-Mu ada sesuatu yang bisa digunakan untuk memberangkatkan aku. Wa inni atasaddaqu 'ala kulli muslim bi kulli madhlamatin asabani fiha. Selama ini aku selalu membantu orang-orang yang terzalimi. Aku selesaikan urusan mereka. Sampai hartanya habis untuk membantu orang. Fulan bermasalah diselesaikan. Pas hartanya habis, pas keluar perintah jihad. Dan itu menjadi perang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nangis Ulbah bin Zaid. Qala thumma asbaha ma'an nas. Pagi harinya beliau pun keluar seperti biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memanggil, "Ainal mutasaddiqu hadhil lailah?" Siapa orang yang telah jujur menyampaikan perkaranya kepada Allah malam hari ini? Falam yakum ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Beliau kemudian mengulang, "Tsumma qala ainal mutasaddiq?" Siapa orang yang malam tadi berkata jujur kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah? Falyakum, hendaknya berdiri. Dua kali perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilaihi fa akhbarahu. Barulah Ulbah bin Zaid berdiri dan memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Abshir, fa wallazi nafsi biyadihi laqad kutibta fiz zakatil mutaqabbilah." Bergembiralah engkau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, engkau akan tertulis sebagai orang yang berhak menerima zakat di tahun depan. Dia tidak pernah cerita kepada siapapun menggunakan hartanya untuk membantu orang lain. Mengeluhnya kepada Allah. Allah mendengar dan disampaikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pelajaran ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perbuatan baik itu tidak usah diomong-omongkan, tidak usah diberitakan ke sana kemari. Allah yang mengetahui apa yang engkau lakukan dan Allah yang akan membalasnya. Maka apapun yang kita keluarkan, carilah balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari manusia. Tidak bisa dan tidak pernah bisa kita mencari ridha dari manusia. Taib. Waqad awrad al-Hafidhul Baihaqi hadith Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan sebuah hadith dan itu disebutkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau mengatakan, haddathana Abu Abdullah al-Hafidh qala haddathana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub qala haddathana Ahmad ibn Abdul Hamid al-Mazini haddathana Abu Samah an Barid an Abi Burdah an Abi Musa. Kata Abu Musa al-Ash'ari, arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'alu lahum al-hamalani idhum fi jaisil usrah. Beberapa teman-temanku mengutus aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya aku meminta kepada beliau perbekalan-perbekalan mereka. Idhum ma'ahu fi jaisil usrah. Karena teman-temanku ini juga termasuk orang-orang yang akan ikut di dalam pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu dikenal pasukan tersebut dengan jaisul usrah. Pasukan yang kesulitan karena seadanya setelah kemarau panjang, setelah kelaparan yang cukup panjang. Singkat cerita ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, panjang kalau saya baca semua. Intinya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkisah panjang dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau membawa hartanya dengan jumlah yang cukup banyak. Disebutkan dalam riwayat kurang lebih 1000 dinar, 1000 keping uang emas. Berapa kalau dinilaikan sekarang? Banyak sekali. Itu harta Utsman. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa 1000 dinar, 1000 keping emas, diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. 1000 keping itu. Nah, kemudian datanglah banyak riwayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rida an Utsman fa inni anhu radin. Ya Allah, ridailah Utsman karena sesungguhnya aku telah meridai Utsman. Di antara yang warid juga riwayat beliau juga mendoakan Utsman Ibnu Affan, ma dharra Ibnu Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman Ibnu Affan apa yang akan dia lakukan setelah hari ini. Taib. Dan doa-doa yang lain. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, keutamaan dari Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian Setelah itu Nabi SAW beliau istakhlafa 'alal madinati Muhammad ibn Maslamah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Seperti biasa, sebelum beliau keluar meninggalkan Madinah, beliau akan menunjuk seseorang untuk memimpin Madinah. Dan yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Muhammad bin Maslamah menurut Ibnu Hisham. Menurut Ad-Darawardi, yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Siba' ibni Urfudah radhiyallahu taala anhu. Menurut Ibnu Ishaq, yang ditunjuk oleh Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 30 ribu pasukan menuju Tabuk, sebuah tempat yang terletak di utara kota Madinah, kurang lebih 787 km. Mereka keluar menuju Tabuk dengan kondisi yang seadanya. Tayyib. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina marra bil hijr, ketika dalam perjalanan perang Tabuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati kampung Ashabul Hijr. Kisah tentangnya disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan dijadikan sebuah nama surat, Al-Hijr. Nah, beliau lewat situ. Ashabul Hijr kaumnya Nabi siapa? Ashabul Hijri kaumnya Nabi siapa? Fadal, ada yang jawab? Tanya PR kalau gitu buat pekan depan. Nah, disebutkan dalam riwayat itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina marra bil hijri nazalaha wastaqan nasu min bi'riha. Saat tiba di kampung Hijr, beliau istirahat di situ. Ini kondisinya beliau belum tahu. Beliau istirahat di situ, singgah di tempat tersebut, wastaqan nasu min bi'riha. Pasukan pun kemudian mencari air, dan di situ ada bekas-bekas sumur mereka, diambil airnya. Falamma rahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau singgah sebentar, beliau lanjutkan perjalanannya. Nah, di tengah perjalanan turun wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang tempat-tempat tersebut. Tayyib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dan menyuruhkan kepada pasukan beliau, "La tashrabu min miyahihim syai'an." Jangan kalian lanjutkan minum dari air sumur mereka sedikit pun. Wala tatawaddau minhu lisalah. Dan jangan gunakan air itu untuk berwudu melaksanakan salat. Wa ma kana min ajinin ajjantumuhu fa'lifuhu al-ibil. Kalau ada di antara kalian yang sudah menggunakan air itu untuk mengadon adonan bahan roti, fa'lifuhu al-ibil, buang bahan roti itu, berikan kepada unta. Bayangkan, pasukan ini tadi keluar namanya Jaisul Usrah, dari tahun kemarau panjang, kelaparan, kekeringan, sudah hampir tiba masa panen, ditinggal kebunnya. Bahan makanan yang dibawa sedikit, bekal mereka sedikit, sudah dapat air untuk minum, sudah mengadon adonan, diperintahkan oleh Nabi buang semuanya. Baik. Qala wala ta'kulu minhu syai'an. Jangan ada di antara kalian yang memakan dari itu sedikit pun. Lalu dilanjutkan riwayatnya oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam musnad beliau dengan sanadnya dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma mar bil hijri qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu bakin. Jangan kalian masuk ke perkampungan orang-orang yang menzalimi diri mereka, yaitu perkampungan yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian masuk ke sana illa an takunu bakin, kecuali dalam kondisi kalian menangis. an yusibakum ma asobahum. Jangan sampai apa yang sudah pernah menimpa mereka berikutnya akan menimpa kalian. Tayyib. Dari Abdullah bin Umar dengan riwayat yang lain beliau mengatakan, la tadkhulu haula'il mu'adzabin illa an takunu baki. Jangan kalian masuk ke tempat orang-orang yang pernah diazab kecuali kalian dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin falatadkhulu 'alaihim. Kalau kalian enggak bisa menangis untuk masuk ke tempat itu, maka jangan masuk ke tempat tersebut. An yusibakum mithla ma asabahum. Jangan sampai Allah timpakan kepada kalian seperti apa yang Allah telah timpakan kepada mereka. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkannya dari hadis Malik, juga dari hadis Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar. Tayyib. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ada pelajaran. Ketika ada sebuah tempat yang dahulu pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas sekarang diketahui, sekarang muncul lagi, jangan sekali-kali masuk ke sana. Kalaupun terpaksa masuk ke sana, harus dengan tujuan mengambil ibroh, dan itu harus dalam keadaan menangis serta tidak boleh memanfaatkan apapun yang ada dari bekas kampung tersebut. Itu kalau kita hanya sekedar lewat atau masuk untuk mengambil ibroh. Maka termasuk hukum yang bisa diambil dari hadis-hadis ini, tidak boleh menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai objek wisata dengan alasan apapun. Meskipun sekarang juga dibuka di Saudi, bekas tempat yang diazab ini tadi, bekas tempatnya apa namanya, Tom Thamud, dijadikan sebagai objek wisata, diperindah. Boleh datang ke sana? Tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulu haula'il mu'adzabin. Jangan kalian masuk ke tempat mereka, orang-orang yang pernah diazab. Ini juga berlaku sekarang. Nah, ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, masih panjang kisahnya perjalanan perang Tabuk. Insyaallah berikutnya kita akan membaca atau melanjutkan kisah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebatang kurma. Demikian juga kisah tentang utusan Heraklius kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat telah tiba di Tabuk. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.